أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، نشكر إلى الله سبحانه وتعالى، بشكر إلى الله سبحانه وتعالى di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk kita bisa dengan leluasa, dengan nikmatnya kita beribadah kepada Allah SWT, bisa langkahkan kaki kita ke masjid. Dan ini termasuk suatu amalan yang mulia yang akan mengampuni dosa-dosa kita, yamhu bil khotaya wa yarfa'u bihi darajat, dan akan bisa mengangkat derajat kita semua. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rawahu Muslim, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ala alulkum ala syai'in, apakah kamu mau kasih tahu atau saya beritakan sebuah perbuatan, yamhu bil khotaya wa yarfa'u bihi darajat, yang amalan tersebut bisa mengampuni dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita, dan mengangkat derajat kita. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga perkara, yaitu menyempurnakan wudu. Rasulullah mengatakan isbagil wudu alal makarih. Sempurnakanlah wudu dalam keadaan kalian sedang kondisi tidak suka. Tatkala kita sedang tidak suka wudu atau karena dingin, karena mungkin kita sakit, kita paksakan untuk menyempurnakan wudu dan itu tidak pas membahayakan, maka ini akan menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita. Waka suratul buta ilal masajid, dan melangkahkan kaki ke masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Ya. Yang ketiga yaitu wantidharus sholah ilas sholah ba'das sholah, menunggu sholat di masjid untuk sholat yang berikutnya. Padalik umur ribat, yang seperti itu adalah seperti pahala menjaga di perbatasan kaum muslimin. Masyaallah wa rahmatullah. Sanastamir qira'atana fi suratin jadidah. Kita akan masuk pada pembacaan kita di surat yang sebelumnya atau sesudahnya, karena kalau dari juz 29 ini adalah sebelum, namun kita membacanya dari urutan bawah, yaitu surat Nuh. Nabi Nuh tertuang kisahnya di satu surat. Bahkan beliau menjelaskan nanti di awal surat ini bahwasanya beliau menyatakan Syaudraman bin Nasir asalamualaikumullah ila akhir surah lam yadkurillahi fi hadhi surah siwa kisati Nuh. Dari awal sampai akhir, Allah SWT tidak menyebutkan dalam surat ini illa atau siwa kisah Nuh, kecuali kisah Nuh. Wahda Nuh saja. Lituri lubsihi fi qaumih, karena lamanya beliau bersama kaumnya. Watikrori da'watihi ila tauhid, terus menerusnya berulang-ulang dakwah tersebut menyeru mereka kepada tauhid. Wanahyihi anisyrik, beliau terus menerus tidak bosan-bosannya melarang dari kesyirikan. Allah SWT berfirman dari yang pertama, ayat yang pertama ini, inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. An andir qaumaka min qabli ayatiyahum adzabun alim. Untuk memberikan peringatan kepada kaummu, min qabli ayatiyahum, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Allah sudah mengatakan kalau enggak beriman kepada Allah, tidak mengikuti perintahnya Nabi Nuh, akan Allah datangkan azab yang pedih. Di sini fa akhbara ta'ala annahu arsalahu ila qaumi. Allah SWT mengkhabarkan bahwa Nabi Nuh diutus oleh Allah SWT kepada kaumnya, rahmatan bihim, sebagai bentuk rahmat. Bentuk rahmat, kasih sayang Allah SWT yang paling besar mungkin adalah diutusnya seorang rasul kepada umatnya, kepada hambanya, Bang. Dan ini bentuk kasih sayang Allah, agar manusia terbimbing, agar manusia mendapatkan petunjuk kepada jalan yang diinginkan oleh Allah SWT, yaitu biar mereka selamat dari neraka dan mereka bisa mendapatkan kenikmatan surga di hari kiamat nanti. Wa indaran lahum min adzabillah. Sekaligus tadi yang pertama hikmahnya diutusnya seorang rasul adalah rahmatan bihim, kasih sayang terhadap mereka. Wa indaran, dan sekaligus memberikan peringatan, min adzabillah, agar mereka terhindar dari azab Allah. Hikmah yang kedua, min adzabillahil alim, yang sangat pedih. Khaufan min istimrarihim ala kufrihim. Yang berikutnya yaitu khawatir kalau Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada manusia, ya hakikatnya manusia sama dengan hewan. La yusab, wala ya, tidak dikasih pahala, wala yu'adzab, tidak disiksa, atau maksudnya tidak diberikan dosa, tidak diperintah, la yu'mar wala yunha, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak ada perintah, sama saja. Khaufan, ini semua khawatir karena tetap nanti mereka tidak mendapatkan petunjuk. Apa akibatnya dari pembiaran tersebut? Fayuhlikahumullahu halakan abadian. Kalau yang seperti ini kejadiannya, Allah tidak mengutus seorang rasul, mereka akan binasa. Ya, mereka dengan kebinasaan yang kekal. Wa yu'adzibuhum azaban sarmadiyan. Allah akan mengadab mereka dengan azab yang abadi, kekal abadi, abadiyan, sarmadiyan, sama artinya adalah kekal semua. Famtathala Nuhun alaihi salam lidzalik. Maka Nuh alaihi salam pun mentaati perintah Allah, segera melaksanakan perintahnya sebagai seorang rasul yang pertama di muka bumi. Wabtadara li amrillah, dan segera melaksanakan perintah Allah. Kemudian langsung qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh langsung menyeru, berkata, wahai kaumku, inni, sesungguhnya aku, lakum, untuk kalian, nadirun, sebagai peringatan, mubin, yang sangat jelas. Kami, saya seorang rasul yang akan menyampaikan peringatan yang jelas untuk kalian. Maksudnya adalah wadihul nadarati bayyinuha, yaitu sangat jelas penjelasannya. Wadhalika litaudihihi, hal itu karena sangat jelasnya penjelasan Nabi Nuh, ma'andarobihi, apa yang diperingatkan oleh Nabi Nuh kepada umatnya, wa ma'undhiro anhu, dan apa yang seharusnya dihindari juga sudah jelas, wa bi'ayyi syai'in, dan apa saja segala sesuatu, tahsulun najah, perkara-perkara yang bisa memasukkan seorang kepada surga Allah, yaitu kesuksesan yang hakiki, dijelaskan halal haram, dan dijelaskan perkara yang tidak boleh dilakukan, perkara yang harus dilakukan, perkara yang harus ditinggalkan, semua dijelaskan semua. Begitu pula Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya, sangat jelas, lebih-lebih Islam sangat sempurna. Sampai-sampai orang Yahudi saja heran kepada Salman Al-Farisi tatkala bertemu. Ya Salman, inna nabiyaka. Ya. Sesungguhnya nabimu allamakum kulla syai, mengajarkan kepada kalian hatta al-khira'ah, sampai urusan adab buang air besar. Adab membersihkan, khira'ah itu ya buang air, cara cebok caranya, istilahnya. Qalu bala, wah tentu, bukan hanya sekedar itu, lebih rinci lagi. Rasulullah melarang kita untuk ayat amasa biyamin, zakarahu biyamin, kita dilarang untuk menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan. Ya. Rasulullah melarang untuk kita ayas tanjiya biroji, kita dilarang untuk istinji atau beristijmar, itu membersihkan selain air itu, dengan kecuali yang tidak dibolehkan adalah roji, kotoran hewan, sampai sedetail itu. Ya, barakallahu fikum. Bayyana jami'a dzalika, kita lanjutkan. Nabi Nuh menjelaskan dzalika, keterangan ini semua, bayanan syafian, penjelasan yang gamblang. Fa akhbarahum wa amarahum, malik Nabi Nuh, beliau pun memberitahu mereka apa yang diperintah. Bizubdatin, dengan inti permasalahan dari segala perintah. Mayuk mayakmuruhum bihi, yaitu dengan perkara yang paling penting dulu. Bukan langsung perkara khilafah, bukan langsung perkara, tapi perkara yang paling penting. Bukan perkara tentang selain yang terpenting. Yang didakwahkan pertama oleh Nabi Nuh yaitu adalah tauhid, anibudullaha wattaquh. Insyaallah kita akan baca pada ayat yang ketiga ini penjelasannya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah jika Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza ma'qul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.